Non Diva, kamu sapa dan kamu hibur penikmat dari Henny Adila, ya. Kali ini kamu bakal diduetin sama Arjunanya Adila. Yang paling penting dewe ada Bang Fendi DKI. Kita sambut sama-sama. Abang Fendi. Halo, Devarina. Senajan dodo ngempet loro, aku ra kuoso mengingstiramu, sing tak jaluk jujur hatimu, muko siramu ra citro, senajan ato engkono siramu. Tansaku mantil ono ing pripat lan jodoh budalo tak tunggu.